Ini sangat penting pengetahuan tentang i'rab. Ya, karena i'rab ini merupakan inti dari ilmu nahwu. Merupakan inti dari ilmu nahwu. Sementara dengan ilmu nahwu, ketika seorang mempelajari ilmu nahwu adalah dalam rangka dia memahami, ya, sebagai perantara bagi dia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya dalam ilmu nahwu masalah i'rab, sehingga di dalam ada atau para ulama dalam mentafsirkan Al-Quran, ya, banyak yang memulai dengan i'rabnya terlebih dahulu, ya. Dan ada buku-buku atau kitab-kitab khusus yang membahas tentang i'rabul Quran, ya, i'rabul Quran. Ini penting, ya, penting dalam rangka agar antum semua memiliki tina perhatian, ya, dan menyisihkan sebagian dari waktunya untuk mempelajari bahasa Arab. Qala idza kana fahmul ma'na yatawaqqaf ala ma'rifati i'rabil jumal fa innal ulama'a rahimahumullah qad ihtammu bi i'rab la ilaha illallah. Ketika memahami atau mengetahui i'rab dari suatu jumlah, jumlah itu kalimat, itu akan sangat berpengaruh terhadap memahami dari makna jumlah tersebut atau kalimat tersebut. Maka para ulama, ya, rahimahumullah, mereka memiliki perhatian yang besar bi'irab la ilaha illallah. Ketika mengi'rab la ilaha illallah, kenapa? Karena akan sangat berpengaruh terhadap makna dari la ilaha illallah ini, ya, akan sangat berpengaruh terhadap makna la ilaha illallah. Keliru dia dalam mengi'rab, keliru dia dalam memaknai, keliru dia di dalam memaknai la ilaha illallah, ya, keliru dia akan menjalankan konsekuensi dari makna yang dia pahami dari la ilaha illallah tersebut. Ya. Faqalu, ya, la ilaha illallah, di situ ada la, kemudian ilaha, kemudian istisna, pengecualian, illa, kemudian Allahu. La ilaha illallah. Ya. Di i'rab berarti dijelaskan satu persatu. La di sini la apa? Ilah di sini sebagai apa? Ya. Demikian. Qala faqalu la nafiyah lil jins. La di sini adalah la yang menafikan jins. Apa itu maksudnya menafikan jins? Yaitu jenisnya. Ya. Ini disilahkan dalam ilmu nahwu, la nafiyah lil jins. Apa cirinya? Yaitu isim yang setelahnya mabni alal fathah. Contohnya di sini la ilaha. Ya, ilaha, bukan ilahu, bukan ilahi, bukan ilahun, bukan ilahan, tapi ilaha, mabni istilahnya dalam ilmu nahwu. Dari sisi makna apa yang diinginkan? Ya, ambil contoh. Kalau dikatakan la rajula fiddari, la rajula fiddari, ya, la di sini sama di sini, yaitu nafiyah lil jins. Rajula laki-laki, fiddari di dalam rumah. Apa yang dimaksudkan dengan menafikan jins? Bahwasanya jins laki-laki ini yang dinafikan, bahwasanya sama sekali tidak ada laki-laki di rumah. Ya, sama sekali tidak ada laki-laki di rumah. Paham? Ya, jenis laki-laki tidak ada di rumah. Ya. Tapi kalau dikatakan la rajulun fiddari, perhatikan, ya, la rajulun fiddari, ya, seorang mengatakan la rajulun fiddari, begitu rumahnya diperiksa ternyata ada dua orang laki-laki. Pertanyaannya, apakah dia berdusta dalam perkataannya itu? Tidak. Kalau dia yang maksudkan bahwasanya la di sini, ya, adalah untuk menafikan satu orang laki-laki. Paham? Ya, tidak ada di dalam rumah itu tidak ada satu laki-laki, bukan jenisnya tapi jumlahnya. Yang ada dua. Paham? Yang ada dua. Kalau dia katakan la rajulun fiddari, ternyata di dalam rumah itu ada dua orang laki-laki atau lebih dari satu, dia tidak dikatakan dusta. Ya, karena dia tidak ingin menafikan jenis laki-lakinya. Dia ingin cuma mengatakan bahwasanya yang tidak ada cuma satu orang, tapi dua orang, tiga orang lebih. Tapi kalau dia katakan la rajula fiddari, kemudian di rumah ada satu orang, dua orang, tiga orang, dia dianggap dusta. Kenapa? Karena dia menafikan jenis laki-laki dia ada di rumah. Paham perbedaannya? Nah, demikian juga di sini la ilaha berarti semua jenis yang namanya ilah. Dan apa itu ilah? Ilah maknanya makhluk, ma'bud, yang diibadahi. Ini dinafikan di dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Semuanya jenisnya. Apakah dia manusia, apakah dia malaikat, apakah dia benda mati, semua dinafikan. Ya. Adalah harus dipahami. Cuman masalahnya yang menjadi pertanyaan, apanya yang dinafikan, apanya yang ditiadakan, yang dianggap tidak ada itu apanya? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Kalau di dalam jumlah tadi atau kalimat yang ana ambil sebagai contoh la rajula fiddari, ya, la rajula fiddari, para ulama mengatakan, ulama nahwu mengatakan di situ ada kata yang hilang. Ya. Apa takdirnya? La rajula maujudun fiddari. Biasanya seperti itu. Maujudun. Berarti maksudnya tidak ada seorang laki-laki pun maujud yang ada di dalam rumah. Ya. Kalau kalimat lengkapnya demikian. Nah, sebagian orang yang tidak paham, ya, ini menyamaratakan bahwasanya setiap ada yang hilang, setiap yang ada yang dihilangkan suatu kata, berarti yang kata yang dihilangkan itu adalah maujud. Sehingga mereka mengatakan la ilaha maujudun illallah. Perhatikan di sini. Ini keliru nih, ya. Ana kasih tambah dulu, ana ingatkan dulu, ini keliru. Tapi kenapa mereka mengatakan maujudun? Karena biasanya memang demikian. Ya, karena memang biasanya demikian. Ya. Tetapi di dalam makna la ilaha illallah, dalam mengi'rab la ilaha illallah ini, kalau ditakdirkan di situ maujudun, itu akan bertentangan. Pertama, bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Dan bertentangan dengan kenyataan. Apa jadinya kalau kita katakan la ilaha maujudun illallah? Kalau secara makna berarti tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Ya. Kalau dia maksudkan di sini, kalau dia maksudkan maksudnya, ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti dia menafikan tidak ada sembahan yang lain. Ini kedustaan yang nyata, yang jelas. Al-Quran menjelaskan bahwasanya di situ ada aliyah, sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta atau berdakwah la ilaha illallah, apa kata mereka? Ya, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang perkataan mereka, artinya di situ ada isbat. Isbat apa? Bahwasanya di situ ada ilah-ilah selain Allah. Wujudnya ada, iya kan? Ilah-ilah selain Allah, ada sanatanya. Wujudnya ada atau tidak? Ada. Ditetapkan dalam Al-Qur'an dan kenyataannya kita tahu. Ada yang beribadah kepada ya, patung, beribadah kepada dewa, beribadah kepada Isa, beribadah kepada ya, matahari dan lain sebagainya. Ini adalah ilah. Ya, semuanya adalah ilah. Apa kita katakan itu tidak ada? Semuanya ada kan? Paham di sini? Ya. Maka keliru kalau dikatakan la ilaha maujudun di sini. Kalau gitu kita perlu pahami apa yang ingin dinafikan. Ya. Dari la ilaha ini, apa yang hilang di sini? Ya, itulah, karena itulah yang diingin dinafikan adalah keberhakan ya, ilah-ilah selain Allah untuk diibadahi. Karena itu ditakdirkan di situ la ilaha hakun illallah. Tidak ada ilah yang hak, yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Di situ ada khabar mahdhuf takdiruhu hakun. Kenapa bukan maujud dengan alasan yang telah disebutkan? Salah satu alasannya mukhalifun lil waqi'. Ya. Kita baca. La nafiyah lil jins. Ya, la nafiyah lil jins, menafikan seluruh ilah. Ya. Ilaha ismuha mabniun ma'aha alal fatah. Isim la mabni alal fatah. Ini istilah dalam bahasa atau ilmu nahwu. Wa khabaruha mahdhuf. Khabar la mahdhuf. Takdiruhu haqqun. Takdir atau isim yang dihilangkan. Ya, kalau kita kembalikan yang hilang ke tempat semula, apa yang ada? Yaitu haqqun. La ilaha haqqun illallah. Ya. Kenapa bukan maujudun? Karena kalau dikatakan maujudun, yang dinafikan adalah wujudnya. Sekali lagi, pertama dia mukhalifah, ya, menyelisihi nas dari Al-Qur'an bahwasanya di situ ada ilah-ilah selain Allah. Dan menyelisihi waqi', kenyataan. Ya, menyelisihi kenyataan, di situ banyak yang disembah selain daripada Allah. Dan setiap yang disembah berarti dia ilah, maklu. Perkara yang dipertanyakan, apakah ilahnya itu hak atau batil? Itu yang masalahnya. Ya, karena itu yang ingin dinafikan di dalam la ilaha illallah adalah keberhakan. Ya. Apa yang dianggap ilah itu untuk diibadahi. Ini yang dinafikan. Ya. Ai la ilaha haqqun illallah wa illallahu istisna minal khabar al marfu. Ya, illallah merupakan pengecualian dari khabar yang marfu. Ya. Wal ilahu maknahu. Wal ilah maknahu al-ma'luh bil ibadah. Ya. Wal ilah maknanya adalah al-ma'luh, yaitu yang disembah dengan ibadah. Ya, wa huwa alladhi ta'allahu ta'lahul qulub wa taqsuduhu raqbatan ilaihi fi husulin naf'in aw daf'il darar. Yaitu apa yang dituju ya, dan dimaksud oleh hati-hati seorang ya yang menyembah apa yang disembah itu. Ya, di situ ada bentuk apa? Di situ bentuk mahabbah. Bentuk mahabbah terhadap yang disembah. Bentuk takzim, pengagungan terhadap yang disembah, dan tazallul. Ya, dia merendahkan dan menghinakan dirinya terhadap yang disembah. Ya. Kalau kita memperhatikan mereka yang beribadah pada selain Allah, beribadah pada patung kah, matahari kah, tiga perkara ini ada. Al-mahabbah, at-ta'zim, at-tadallul. Ya. Ta'zim, pengagungan disertai dengan apa? Dia inkisar atau dia merendah, menghinakan dirinya terhadap yang dia sembah tersebut. Ya. Nah, ini bolehnya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqlatu man qaddara khabaraha bi kalimati mawjud aw ma'bud. Faqat. Ya. Dan keliru mereka yang mentakdirkan khabarnya dengan kalimat ma'bud atau mawjud. Yaitu la ilaha ma'budun illallah atau la ilaha mawjudun illallah. Ya. Keliru. Kenapa? Li'annahu yujadu ma'budatun katsirah minal asnam wal adrihah wa ghairuha. Ya. Karena di situ terdapat hal-hal yang diibadahi selain daripada Allah. Demikian banyaknya. Apakah itu berhala-berhala, patung-patung, kuburan-kuburan, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau dikatakan la ilaha ma'bud, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Banyak yang disembah selain Allah. Ya, la ilaha mawjudun illallah, tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Selain ya, makna yang tadi kita sebutkan bahwasanya kalau dikatakan la ilaha mawjudun illallah berarti dia menafikan keberadaan ilah-ilah yang ada padahal ada, dan ini bukan yang diinginkan dari makna la ilaha illallah. Di situ ada makna lain yang lebih berbahaya. Apa itu? Ya, sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah beliau di tafsir kalimatut tauhid, ya. Kalau dikatakan la ilaha mawjudun illallah, tidak ada ilah yang ada kecuali Allah, artinya seluruh ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang itu, apakah itu patung, apakah itu berhala, ataukah itu pohon, ya, maka pada hakikatnya itu adalah Allah. Ya. Maka pada hakikatnya itu adalah Allah. Dan ini adalah akidahnya siapa? Akidahnya wahdatul wujud. Ya, akidahnya wahdatul wujud yang menganggap bahwasanya yang namanya wujud itu la yanqasim. Yang namanya wujud, ya. Wujud itu apa? Yang ada di sekeliling kita itu namanya wujud. Ya. Alam semesta ini la yanqasim. Ya, apa yang ada di dunia ini, apa yang ada itu tidak terbagi. Tidak terbagi menjadi khalik dan makhluk. Ya, tidak menjadi yang menciptakan dengan yang diciptakan. Bagi mereka semuanya satu. Pada hakikatnya, ya, semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Ya. Kalau dikatakan la ilaha mawjudun illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang ada kecuali itu adalah Allah. Maknanya demikian. Paham? Ya. Dan sekali lagi, yang seperti ini dengan bahasa-bahasa yang mungkin kelihatan intelektual, ya, itu kita dapatkan. Ya. Ada yang mengatakan misalnya, ya, lafadznya secara persis saya lupa, yang intinya bahwasanya ketika seorang menyembah patung atau dewa atau apapun itu adalah sekedar simbolisme saja. Ya, yang pada hakikatnya mereka itu adalah sebagai apa, perwujudan dari bentuk apa, mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu apa yang mereka lakukan itu hanya sekedar simbolis atau seperti itu maknanya. Yang intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan dari beribadah, apakah itu kepada patung, dewa atau lain sebagainya, itu adalah hak. Intinya mereka ingin beribadah kepada Allah. Ya. Yang diusung oleh orang-orang liberal pemikirannya seperti ini. Ini jelas keliru. Ya. Karena itu kita harus paham apa yang ingin dinafikan dari la ilaha illallah, yaitu keberhakan. Ya. Ilah-ilah yang disembah selain Allah untuk diibadahi. Ya. Ada yang beribadah kepada malaikat misalnya. Ya, maka dari sisi ini dia adalah makhluknya, sesembahannya. Apakah itu sesembahannya hak? Jelas tidak. Ya. Ada yang beribadah kepada nabi, apakah itu sesembahannya hak? Jelas tidak. Ada yang beribadah kepada matahari, bulan, ada yang beribadah kepada bintang, ada yang beribadah kepada orang-orang saleh, ada yang beribadah kepada kuburan, ada yang beribadah kepada selain Allah semuanya. Apakah itu peribadatan yang benar? Jawabannya tidak. Itu yang ingin dinafikan. Ya, itu yang ingin dinafikan. Bahwasanya peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil. Ya. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Walakin al-ma'bud bihaqqin huwallah. Ya. Banyak yang diibadahi atau yang disembah selain Allah, banyak. Tetapi yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma siwahu fama'budun bil batil wa ibadatuhu batilah. Wa hadza muqtada ruknai la ilaha illallah. Adapun selain Allah, maka ma'budun bil batil, diibadahi secara batil. Ya, wa ibadatuhu batilah, dan ibadahnya juga, apa yang dilakukan oleh seorang hamba dari ibadah kepada selain Allah juga batil. Dan ini merupakan konsekuensi dari dua rukun la ilaha illallah. Disyaratkan, berarti rukun la ilaha illallah itu ada dua. Ya, itu sekilas dari i'rab la ilaha illallah. Qala rukna la ilaha illallah. Sekarang kita masuk pada dua rukun la ilaha illallah. Ya. Qala laha ruknan. Ar-ruknul awwal an-nafi wa ruknul tsani al-itsbat. Ya. La ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafi, dan rukun yang kedua adalah al-itsbat. Apa yang dimaksudkan? Qala wal muradu bin nafi nafyul ilahiyah amma siwallahi ta'ala min sairil makhlukat. Yang dimaksudkan dengan an-nafi adalah menafikan ilahiyah. Ya, menafikan ilahiyah atau apa maksudnya? Menafikan ya, keberhakan untuk diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh makhluk, tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi. Ya. Sampai itu adalah malaikat, sampai itu adalah nabi, ya, setinggi apapun kedudukan mereka, setakwa apapun, semulia apapun, sehebat apapun kedudukan mereka di sisi Allah, mereka adalah makhluk yang sama sekali tidak memiliki hak dari hak-hak uluhiyah, dari hak-hak rububiyah. Ya. Yang harus dipahami. Ya. Nah, kalau mereka para malaikat, para anbiya, ya, Rasulullah, malaikat Jibril dan lain sebagainya, kalau mereka tidak memiliki hak dalam keadaan kedudukan mereka adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling patut untuk kita cintai dan kita hormati. Tidak memiliki hak untuk diibadahi sedikit pun, sama sekali tidak memiliki hak. Lalu bagaimana dengan selain mereka? Ya, selain mereka. Ya. Sama sekali ini menafikan dari mereka. Qala wal muradu bil isbat. Isbatul al-ilahiyah lillah subhanahu. Dan yang dimaksud dengan al-isbat, ya, adalah mengisbatul ilahiyah. Menetapkan keberhakan untuk diibadahi lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwal ilahul haq. Ya, Allah lah ilah yang hak, ilah yang benar. Wa ma siwahu minal alihah allati ittakhadhahal musyrikun fakulluha batilah. Adapun selain daripada Allah, dari ilah-ilah, dari sesembahan-sesembahan yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai ilah-ilah mereka, maka semuanya adalah batilah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya, ini juga sebagai dalil tentang makna la ilaha illallah la ma'budu haqqun illallah. Yang ingin dinafikan adalah keberhakan ilah-ilah yang lain untuk diibadahi, dan hanya menetapkan, ya, keberhakan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dzalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah adalah al-haq, yang hak, yang benar. Ya. Wa anna ma yada'una min dunihi huwal batil. Dan, ya, apa-apa yang mereka seru, mereka ibadahi, min dunihi, selain dari Allah, itu adalah batil. Berarti siapa yang hak? Cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ilahun hak, satu-satunya ilah yang hak. Adapun selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka adalah ilah yang batil. Ya, siapapun itu, kainan mankan, siapapun orangnya, apapun bentuknya, ya, adalah ilah yang batil. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, fadilalatu la ilaha illallah ala isbati ilahiyatihi a'zam min dilalati qawlihi Allahu ilah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ya, dilalah, pendalilan la ilaha illallah, bahwasanya di dalam la ilaha illallah ini terdapat isbat, ya, menetapkan, penetapan dari uluhiyahnya Allah, bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya, pendalilannya itu lebih besar, ya, lebih kuat daripada kalau sekedar dikatakan Allahu ilah. Ya, Allahu ilah. Kata-kata la ilaha illallah, penetapan bahwasanya Allah adalah ilah yang hak, ini lebih kuat daripada kalau kita mengatakan la Allahu ilah. Allah adalah ilah. Apa maksudnya? Wahada li'anna qawla la ilah la, li'anna qawl Allahu ilah la yanfi ilahiyyata ma siwahu. Karena kalau dikatakan Allah adalah ilah, Allah adalah sesembahan, ini tidak menafikan ya sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Ya, karena itu harus terdiri dari dua rukun. Ini pembahasan kita. Rukun yang pertama adalah nafi. Dan nafi ini diwakili oleh penggalan kata la ilaha. Ya. Menafikan seluruh ilah, menafikan seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menafikan seluruh yang diibadahi selain daripada Allah. Ya. Kemudian baru diisbatkan illallah, kecuali Allah. Ya. Itsbat menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kalau dikatakan Allahu ilah, ya dia mengakui bahwasanya Allah ilah, tapi belum tentu dia menafikan yang lain. Ya, di situ hanya ada itsbat, tidak ada nafi. Kapan ada tauhid? Kalau ada nafi dan ada itsbat. Ya, kalau ada nafi ya dan ada isbat. Contohnya sering ana jadikan contoh. Ya. Kalau ana katakan Muhammad berdiri. Ya, atau Zaidun berdiri, Zaid berdiri. Ya, berarti di situ ada isbat bahwasanya Zaid berdiri. Tetapi apakah ana menafikan yang lainnya berdiri? Bisa saja di situ ada Umar, ada ya siapa? Ada Muhammad, ada Abu Bakar, ada yang lainnya. Ini nama orang ya, bukan nama sahabat. Maksudnya orang yang namanya ini ya. Di situ mereka berdiri, tapi ana katakan Muhammad berdiri, apakah ana bohong? Enggak kan? Yang lain berdiri. Ya, cuma ana katakan Muhammad berdiri misalnya. Ya. Situ ada Zaid, ada Umar, ada yang lain sebagainya, mereka berdiri. Tapi anak katakan Muhammad berdiri. Betul kan? Perkataan anak betul. Tetapi tidak menafikan yang lainnya. Paham? Berbeda kalau anak katakan tidak ada yang berdiri kecuali Muhammad. Berarti yang lainnya tidak dalam keadaan berdiri. Yang berdiri siapa? Cuma Muhammad satu-satunya. Iya kan? Ya. Tidak ada yang berdiri itu nafi. Kecuali Muhammad itu isbat. Ya. Jadinya apa? Cuman satu yang berdiri. Cuman satu yang berdiri. Itulah tauhid. Secara bahasa. Kalau kita kembalikan kepada la ilaha illallah. Kalau kita katakan Allah adalah ilah. Benar pernyataannya Allah adalah ilah, tetapi belum dikatakan tauhid. Kenapa? Bisa jadi dia beribadah kepada selain Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah. Ya. Mereka beribadah kepada Allah, mereka bersedekah, mereka haji, mereka umrah. Tetapi di sisi yang lain mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka menetapkan Allah sebagai sesembahan mereka, akan tetapi mereka tidak menafikan selain Allah, ya, sehingga mereka dikatakan musyrik. Ya, ini yang dimaksudkan Ibnul Qayyim. Ketika dikatakan la ilaha illallah, di situ adalah penetapan bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau dikatakan Allahu ilah, ya. Dia mungkin beribadah kepada Allah, betul. Tetapi bisa jadi dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi dua rukun ini penting, ya. Bi khilafi qauli la ilaha illallah. Fa innahu yaqtadi hasral uluhiyah ya wa nafyaha amma siwa. Berbeda dengan perkataan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah di situ terdapat pembatasan, ya, pembatasan uluhiyah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah hanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan dinafikan dari selain Allah. Qala wa qad ghalita ghaltan fahishan kadhalik man fassara bi annahu al-qadir 'ala al-ikhtira'i faqat. Ya. Begitu juga keliru dengan kekeliruan yang besar, ya. Mereka yang menafsirkan bahwasanya yang dimasukkan dengan al-ilah adalah al-qadir al-ikhtira faqat. Al-ilah adalah yang mampu untuk menciptakan, ya, mengadakan, menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Ini mereka tafsirkan ilah dengan tafsir itu. Sehingga ketika mereka memaknai makna la ilaha illallah, mereka katakan la ilaha illallah la qadira ala al-ikhtira illallah atau la khaliqa illallah. Mereka tafsirkan dengan, ya, rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada la qadir ala al-ikhtira, tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Atau mereka katakan la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya. Ini sekali lagi adalah makna yang keliru dari la ilaha illallah. Ya. Karena bukan itu yang ingin dinafikan. Bukan itu yang ingin dinafikan. Apa yang ingin dinafikan? Keberhakannya. Ya. Sehingga ketika mereka keliru di dalam memaknai la ilaha illallah, keliru nanti ketika mereka mengaplikasikannya dalam bentuk amalan. Ya. Sehingga kita dapatkan mereka yang melakukan peribadatan-peribadatan di kuburan-kuburan. Ya. Mereka alal yakin bahwasanya mereka tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak meyakini bahwasanya, ya, penghuni kubur itu memiliki hak rububiyah, tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki. Bagi mereka, selama mereka tidak memiliki keyakinan demikian, selama mereka memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, ya, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, berarti mereka sudah betul-betul merealisasikan makna la ilaha illallah. Walaupun mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, padahal itu adalah akidahnya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Qala Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdullah fi syarhi kitab at-tauhid. Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdullah ini adalah cucunya dari Syekh Muhammad Abdul Wahab. Beliau memiliki kitab syarah tauhid, kitab tauhid berjudul Taisir Al-Azizil Hamid. Ya. Yang setahu ana, kitab ini belum sempat diselesaikan ketika beliau, ya, mati dalam keadaan terbunuh. Allah yarham. Qala fa in qila qad tabayyana ma'na al-ilah wal ilahiyah. Famal jawab an qawli man qala bi anna al-ma'na bi anna ma'na al-ilah al-qadir 'ala al-ikhtira' wa nahu hadhihi al-ibarah. Kalau dikatakan sekarang sudah jelas makna dari al-ilah. Al-ilah adalah al-ma'lu, yang diibadahi, yang disembah. Ya. Dengan maksud dan hati tertuju kepada yang disembah tersebut. Ya, penuh pengagungan, kecintaan dan penghinaan diri, kehinaan diri. Dia menghinakan dirinya di hadapan apa yang dia sembah. Itu al-ilah. Ya. Sekarang dia paham maknanya. Wal ilahiyah, yaitu keberhakan untuk diibadahi. Sekarang apa jawaban terhadap perkataan seorang yang berkata bahwasanya makna ilah adalah al-qadir ala al-ikhtira? Ya. Apa jawaban bagi orang yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ilah itu adalah yang mampu untuk menciptakan? Atau dengan ibarat-ibarat yang seperti ini, kila al-jawab min wajhain. Maka dikatakan, ya, kita jawab dari dua sisi. Ahaduhuma anna hadha qawlun mubtada la yu'raf ahadun qalahu minal ulama wala min a'immatil lughah. Kita katakan yang pertama, ini adalah perkataan yang mubtada, yang dibuat-buat. Tidak ada seorang pun, ya, yang mengatakan demikian dari kalangan ulama, termasuk dari a'immatil lughah, dari para imam-imam al-lughah, yang mereka imam dari sisi ilmu bahasa Arab. Tidak ada yang mengatakan demikian. Bahwasanya ilah adalah al-qadir al-ikhtira. Tidak ada. Wa kalamul ulama wa a'immatil lughah huwa makna ma dzakarna kama taqaddam. Kalamnya ulama dan imam-imam bahasa adalah makna yang kami sebutkan, yaitu bahwasanya ilah adalah al-ma'lu, sesembahan. Al-ma'bud, yang diibadahi. Sebagaimana yang telah lewat. Maka dari sisi ini fayakunu hadzal qaul batila. Ya. Hadzal qaul batil. Ya, ini adalah perkataan yang batil. Asani, dari sisi yang kedua. Ya. Ala takdir taslimihi fahuwa tafsirun billazim lil ilahil haq. Ya. Kalau ya, kita anggap bahwasanya kita terima perkataan mereka bahwasanya al ilah adalah al qadir ala al ikhtira. Ya, tetapi ini adalah tafsir billazim. Ya. Artinya, kalau itu ilah, betul ilah, maka dia qadir ala al-ikhtira. Ya, bukan makna dari ilah itu adalah al-qadir ala al-ikhtira, tapi kalau dia adalah ilah, ya. Ya. Fa innal lazim, maka sudah semestinya an yakuna khaliqan qadiran ala al-ikhtira. Ya. Paham ini, ya? Kalau ya, dia adalah ilah yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya dialah yang mampu untuk menciptakan. Kenapa demikian? Ya. Karena tidaklah dia menjadi ilah yang hak kecuali karena kesempurnaan sifat dan nama-namanya. Ya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang kita ibadahi. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki pada kita, karena Allah. Ya, kenapa kita beribadah harus beribadah kepada yang tidak memberikan rezeki pada kita? Ya, kenapa kita beribadah kepada yang tidak menciptakan kita? Ini adalah ibadah yang keliru. Kita ibadah kepada yang menciptakan kita. Ya, maka terkandung dari la ilaha illallah, terkandung dari makna ilah, ya, bahwasanya dialah satu-satunya yang menciptakan. Ya. Tetapi bukan itu makna aslinya, paham ya? Itu makna lanjutan, konsekuensi dari makna yang pertama. Ya. Kalau dia ilah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, berarti dialah satu-satunya yang menciptakan. Ya. Maka dikatakan di dalam tauhid uluhiyah di situ terkandung tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Kenapa? Seperti yang dijelaskan tadi. Ketika seorang mentauhidkan Allah dalam ibadah, berarti di situ dia juga meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menciptakan. Dan dia meyakini bahwasanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Sebaliknya tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wal sifat, ya, ini mustalzim, mengharuskan seorang untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya. Ini kaitannya antara satu dengan yang lain. Sekarang kalau orang meyakini rububiyah Allah, sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin zaman Rasulullah, mereka mengakui Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya. Apa konsekuensinya? Ya. Mereka meyakini Allah yang menciptakan. Konsekuensinya mereka beribadah hanya kepada yang menciptakan mereka. Ya, mengharuskan keyakinan mereka ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang sayangnya mereka justru beribadah kepada selain Allah. Begitu juga ketika seorang meyakini kesempurnaan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, berarti mengharuskan dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, ini makna dari perkataan para ulama. Tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat itu mustalziman. Ya. Mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Ya. Adapun tauhid uluhiyah di situ sudah terkandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya. Ini ketika kalau dikatakan al-ilah adalah al-qadir al-ikhtira, ini tafsir bil lazim, bukan tafsir dari maknanya. Ya. Tapi bahwasanya kalau itu ilah, ya iya dia berarti dia yang mampu untuk menciptakan, karena kita tidak beribadah kepada yang tidak mampu untuk menciptakan. Ya. Wa mata lam yakun kadzalik falaisa bi ilahin haq wa in summiya ilahan. Kalau bukan demikian keadaannya, yaitu kalau dia tidak mampu untuk menciptakan, maka dia bukan ilah yang hak, walaupun dikatakan sebagai ilah. Ya. Walaisa muraduhu anna man arafa anal ilaha wal qadir ala al-hitra faqad dakhala fil Islam. Dan bukan yang dimaksudkan di sini, ya. Kalau dikatakan la ilaha illallah berarti maknanya la qadira ala al-hitra illallah. Ya, tidak dimaksudkan yang di sini adalah kalau dia meyakini la ilaha illallah dengan makna ini, maka dia sudah masuk Islam. Keliru. Ya, karena apa? Karena makna ini diyakini oleh Abu Jahal dan lain-lainnya. Ya. Wa ata bi tahqiqil maram min miftahi dari salam. Ya, dan dia sudah melakukan tahqiqil maram, yaitu realisasi yang sewajarnya, yang sepatutnya dari kunci, dari salam kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Bukan yang itu yang demikian, yang bukan demikian yang dimaksudkan. Kalau seorang memaknai la ilaha illallah menjadi la khaliqa illallah, ini keliru. La khaliqa illallahnya benar, tetapi ini dijadikan sebagai makna la ilaha illallah, itu yang keliru. Ya, karena sekali lagi ketika kekeliruan ini menjadi dasar pondasi dari amalan-amalan yang akan dia lakukan, akan berbeda. Kalau orang memahaminya dengan makna yang benar dengan orang yang memahaminya dengan makna yang salah. Orang memahami dengan makna yang benar, dia tahu, dia paham apa itu ibadah. Di situ ada rambu-rambu. Jangan sampai dia ibadah kepada selain Allah. Jangan sampai dia ibadah dengan riya. Jangan sampai dia ibadah dan lain sebagainya. Karena itu akan masuk pada kesyirikan. Tapi orang yang mengatakan la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, dia yakini itu, ya, maka dia akan nyerempet. Ya, dia melakukan ibadah kepada selain Allah, dia yakini dia tidak salah. Kenapa? Selama dia tidak meyakini wali adalah yang menciptakan dia, wali adalah yang memberikan rezeki pada dia, selama itu dia tidak jatuh pada kesyirikan. Walaupun dia bernazar untuk wali tersebut, menyembelih untuk wali tersebut, melakukan berbagai macam ibadah untuk wali tersebut. Ini sekedar contoh. Ya. Itu akibatnya. Ya, dan ini yang terjadi kenyataannya pada saat ini. Ya, kenyataannya pada saat ini demikian. Fa inna hadza la yaquluhu ahad. Yang demikian ini tidak dikatakan oleh seorang pun. Li'annahu mustalzimun an yakuna kuffarul Arab muslimin. Ya. Karena kalau ini yang ingin dikatakan atau ini yang dimaksudkan, ini mustalzim bahwasanya Arab, kufarul Arab, yaitu yang dimasukkan kufarnya orang-orang musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal dan lain sebagainya, kalau yang diinginkan dari makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta selain daripada Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain daripada Allah, tidak ada yang mengatur alam raya ini selain daripada Allah, maka berarti orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah apa? Muslimin. Kenapa? Karena mereka mengakui yang demikian. Ya, karena mereka mengakui yang demikian. Contohnya dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Perhatikan, wala in sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa engkau di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka, siapa mereka ini? Umat beliau, kaum musyrikin, para sahabat. Ya jelas bukan, untuk apalagi ditanyakan para sahabat. Ya, mereka ini orang-orang yang masih belum mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi kalau engkau tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Ya, mereka akan menjawab la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Perhatikan. Mereka akan menjawab la khalaqahunna, yang telah menciptakan mereka yaitu langit-langit dan bumi ini Al-Azizul Alim, yang maha perkasa, yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengisbatkan dalam ayat ini rububiyah Allah, mengakui rububiyah Allah, termasuk diantaranya adalah sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Ya. Mereka orang-orang musyrikin mengakui rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Di sisi lain mereka mengakui sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak seluruhnya, karena mereka mengingkari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Tetapi mengakui sebagaimana doa ini, Al-Azizul Alim. Berarti mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini la qadir ala ikhtira' illallah, sama dengan ini. La khaliqa illallah, sama dengan ini. Kalau ini dikatakan adalah makna la ilaha illallah, berarti mereka mengakui dong bahwasanya yang menciptakan adalah Allah. Ya. Tetapi mereka tidak memaknai dengan makna demikian. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyeru mereka untuk menyatakan la ilaha illallah, mereka tidak menerimanya. Kalau seandainya la ilaha illallah mereka pahami bahwasanya la ilaha illallah la khaliqa illallah, maka tidak ada perbedaan antara Rasul dan umatnya. Dan tidak akan ada yang menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa kenyataannya? Ya, mereka menolak. Ya. Yastakbirun dalam satu ayat. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka dahulu kalau dikatakan pada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami? Perhatikan. Apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami? Li syairin majnun. Dikarenakan seorang penyair yang gila, mereka juluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyair yang gila. Ya. Kenapa mereka berkata demikian? Mereka paham kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan ilah-ilah mereka. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah sementara mereka masih dengan ilah-ilah mereka, berarti mereka bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Itu mereka paham. Karena paham itulah mereka tidak mau. Karena mereka tidak mau meninggalkan ilah-ilah mereka. Ya, berbeda dengan orang-orang sekarang yang setiap pagi, setiap petangnya mereka la ilaha illallah. Ya. Akan tetapi dalam pengamalannya, dari konsekuensi yang harus dia amalkan, ya, dia masih bernadar untuk selain Allah, dia masih menyembelih untuk selain Allah. Ya. Berbeda. Tidak paham apa yang menjadi makna hakiki dari la ilaha illallah. Walau qaddara anna ba'dal mutaakhirin arada dhalika fa huwa mukhti yuraddu alaihi bidalaili as-sam'iyah wal aqliyah. Ya, kalau dianggap bahwasanya sebagian dari mutaakhirin menginginkan dari makna ilah adalah al-qadir ala al-ikhtira, makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta selain Allah, maka dia keliru, maka dibantah. Ya, jadi bantah dengan dalil-dalil sam'iyah wal aqliyah. Ya. Dalil-dalil sam'iyah wal aqliyah. Ini pembahasan dari rukun-rukun la ilaha illallah. Kesimpulannya bahwasanya rukun la ilaha illallah itu ada dua, an-nafi wal isbat. Dengan nafi dan isbat inilah ya terdapat tauhid. An-nafi pada penggalan kata la ilaha yang maknanya menafikan ilah-ilah selain Allah, menafikan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Ya. Illallah ini adalah isbat dan menetapkan ibadah satu-satunya yang berhak adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah kepada selain Allah adalah ibadah yang batil. Ya, adalah ibadah yang batil. Selesai kita dari pembahasan rukun-rukun la ilaha illallah. Mana Abu Bakar? Masih ada waktu enggak? Hah? Ya enggak sudah sampai aja ya. Soalnya kalau kita masuk pembahasan ini panjang lagi. Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, ada 7 atau 8 syarat yang disebutkan. Insyaallah kita cukupkan dan insyaallah kita lanjutkan pada lain waktu kalau masih diberi kesempatan. Naktafilahuna, semoga apa yang dijelaskan bisa kita pahami semua dan bisa kita aplikasikan yang penting. Pengamalan dari konsekuensi dari la ilaha illallah itu yang penting untuk kita ya, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalau ada yang memberikan makna kalimat terdapat la ilaha mawjuda illallah ini dari kalangan mana? Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menyebutkan dari kalangan sufiyin, kalau yang mereka maksudkan makna bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali itu adalah Allah yang wahdatul wujud tadi. Ya, itu yang beliau sebutkan dalam tafsir syarah tafsir kalimat tauhid. Ya, cuman sebagian kalau kita tanya ya orang-orang yang akidahnya atau tidak memperhatikan dalam perkara akidah dari mereka yang mempelajari ilmu nahwu dan lain sebagainya, mereka akan menjawab demikian. Ya, misalnya pengajar-pengajar yang akidahnya tidak jelas. Jika dikatakan la ilaha, dia apa takdir secara khobar mahdud, takdirnya apa? Mereka akan mengatakan maujudun. Ya, hanya mereka tidak memikirkan konsekuensi dari kalau dikatakan maujud, apa konsekuensinya? Nah, itu mereka tidak sampai ke situ, karena pembahasan mereka tidak membahas masalah akidah, tidak konsekuensinya. Ya, bagi mereka yang kalau khabar mahdhuf berarti mawjud, itu saja. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan penafsiran bahasa kita, ana wallahu alam ya. Ketika seorang mengucapkan atau mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, apa yang dia maksudkan di situ? Atau yang, apa yang antum rasakan di situ? Apakah menafikan keberhakan yang lain disebut sebagai Tuhan yang benar yang disembah, atau keberadaannya yang antum nafikan? Ya, kalau kita mau husnudzon, ketika seorang ya Muslim Indonesia mengatakan la ilaha illallah, dia mengatakan artinya tiada Tuhan, tak ada Tuhan selain Allah yang dia inginkan, kita bisa saja husnudzon bahwasanya yang dia inginkan adalah keberhakannya. Ya, keberhakannya. Ya, yang lain tidak berhak untuk disebut sebagai Tuhan. Mungkin itu yang dia maksud. Tetapi itu masih terlalu kabur, harus kita jelaskan secara detail. Ya, secara detail, sehingga paham, betul-betul paham bahwasanya yang memang betul-betul yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah itu adalah ketidakberhakan selain daripada Allah, ya, yang diibadahi selain daripada Allah, ketidakberhakan mereka untuk diibadahi. Itu yang ingin dinafikan. Bahwasanya yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Ya. Kalau itu tidak ditanamkan, ya, kepada masyarakat kita, mereka pertama yang mereka, ya, kalau mereka tidak memiliki perhatian akhirnya terhadap akidah. Ya, mereka tidak memiliki perhatian terhadap akidah. Yang kedua, kalau dijelaskan dengan makna yang keliru, sementara mereka tidak mempunyai dasar, mereka akan menerima begitu saja. Ya, mereka akan menerima begitu saja. Ya, seperti yang ditanyakan sama Abu Luqman tadi, siapa yang menafsirkan la ilaha dengan la ilaha maujudun illallah? Yang Anda pernah dengar? Ya, Anda pernah dengar salah seorang pengajar, ya, bukan di sini, di Saudi sana, oleh salah seorang ikhwan yang belajar di sana, ya, pengajar bahasa mengatakan la ilaha maujudun illallah. Ya, kalau orang yang belajar mempelajari akidah yang hak, dia akan tahu itu akan batil karena konsekuensinya seperti tadi. Ya, walaupun dia mungkin tidak maksudkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengatakannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mereka yang berakidahkan wahdatul wujud. Karena yang ingin mereka maksudkan adalah la ilaha maujudun illallah, tidak ada yang disembah kecuali itu adalah Allah. Kalau yang disembah adalah batu, berarti itu adalah Allah. Kalau yang disembah itu adalah dewa, berarti itu adalah Allah. Kalau yang disembah itu adalah berhala, itu adalah Allah. Kenapa mereka mengatakan demikian? Berdasarkan akidah mereka, tidak ada wujud kecuali itu adalah Allah. Bahwasanya wujud tidak terbagi menjadi yang mencipta dan yang dicipta, tetapi semuanya adalah satu. Itulah hakikat tauhid bagi mereka. Kalau dikatakan wujud itu terbagi, berarti sudah dua, bukan tauhid namanya, kata mereka. Ya, itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarah beliau terhadap risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berjudul Tafsir Kalimatut Tauhid. Beliau menjelaskan beberapa makna yang keliru tentang la ilaha illallah, di antaranya ini. Ya, ketika ditafsirkan la ilaha maujudun illallah, wallahu taala alam. Ya, paham ya. Barakallahu fikum.